بسم الله الرحمن الرحيم من حفظ الحديث فليقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rahmatullahi ta'alay. Haddathana Bayan bin Amr wa Abu Muhammad al-Bukhari luqiba bil-Abid. Abu Muhammad al-Bukhari dari Bukhara sana, dari Uni Soviet atau Rusia, dijuluki dengan Al-Abid li ibadatihi, karena semuanya dalam beribadah. Haddatsana Yazid wa Yazid bin Harun Abu Khalid Al-Wasiti kila asluhu min Bukhara kadhalik. Sebagai yang mengatakan asalnya juga dari Bukhari, dari Bukhara, dari Rusia seperti tadi. Al-Wasiti itu Irak. Allah berikan karunia sangat kuat hafalannya. Bahkan semakin yang mengatakan huwa ahfaz min Waqi bin Jarrah, lebih hafal daripada Waqi bin Jarrah, guru besarnya Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi su'a hifzi farsadani ila tarkil ma'asi fa'alam binal ilma nurun wa nurullahi la yutahil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi bin Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Beliau memberikan pengarahan kepada saya agar aku meninggalkan maasi. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tak lewat penyebutan juga ucapan Abdullah Mubarak, ra'aitu dzunub tumitul qulub wa yuritu dzulla idmanuha wa taraku dzunub hayatul qulub wa khairu an-nasi hayasyanuha. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati, mati hatinya dari berzikir kepada Allah, dari banyak beribadah, dari mempelajari ilmu. Kita akan bisa mengamati juga di antara santri-santri yang banyak bermaksiat, situlah akan nampak malasnya dalam beribadah, malas dalam rojah, lambat hafalannya, dan seterusnya. Maka juri sedulah idmanuha, dan mewariskan kehinaan jikalau ia lakukan terus menerus. Semakin hina seseorang. Watarkul dzunub hayatul qulub, meninggalkan dosa menghidupkan hati. Wakhairu nafsiha isyanuha, dan akan jauh lebih baik bagi jiwa seorang yang tatkala dia terselamatkan dari dosa-dosa. Wa Yazid bin Harun, ia mengatakan hafidtu 25 alf hadith bisnadihi wala fahr. Saya hafal 25.000 hadis dengan sanadnya wala fahar, dan saya tidak sombong. Ini luar biasa, dibandingkan ribu dengan sanadnya. Sementara kita sanad yang kemarin sudah banyak yang lupa, ya enggak? Sanad yang kemarin sudah banyak yang lupa. Bagaimana 25 ribu hadis dengan sanadnya? Dan dia pun juga ahli ibadah. Ahli ibadah. Wa kana yusalli duha 16 rakaat. Ya, salat duha sebanyak 16 rakaat. Ada khilaf para ulama tentang salat duha, berapa kadar minimal dan maksimal. Sebagian mengatakan ini kalau minimal itu 2 rakaat, sepakat. Kalau maksimalnya ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Selama belum masuk waktu zuhur, maka disitulah bisa melakukan salat duha. Ya, tidak mengapa kan salat duha dengan sebanyak-banyaknya sebagaimana dilakukan oleh Ali Amzin al-Abidin Ali bin Husain Zainal Abidin. Nah, sebutkan kemarin bahwa beliau melakukan salat sebanyak 1000 rakaat. Aidan hadara fi majlisihi sabun alfa, hadir di majlisnya itu sebanyak 70 ribu. Itu hadir di majlis Yazid bin Harun. Sementara zaman sekarang tidak kita jumpai seorang yang majlisnya terus dihadiri sekian banyak. Padahal jumlah penduduk waktu itu lebih sedikit daripada zaman sekarang. Tapi ternyata orang-orang yang belajar ilmu lebih banyak daripada di zaman kita. La ya'ti az-zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang zaman kecuali setelahnya akan lebih jelek dari zaman sebelumnya. Lewat juga penyebutan Ad-Dhahhak bin Muzahim. Dia memiliki santri kecil sebanyak 3000. Belum santri yang besarnya. Tatkala mengajar dengan memakai mengendarai keledai. Nah, mengawasi santri-santrinya pakai keledai. 3000. Dari sini, nah, bantahan bagi mereka-mereka yang membatasi majelisnya. Nah, ini sekian Ustaz, jangan lebih. Karena zaman salaf tidak ada batasan ibadah harus sekian, tidak. Karena boleh jadi yang tidak diterima itu sebenarnya penerus Islam yang jauh lebih baik daripada santri yang ada. Karena kita tidak tahu siapa di antara manusia itu yang Allah pilih menjadi penerus Islam yang handal, yang kuat. Kita berusaha untuk menerima santri dan berusaha juga untuk menjadikan baik. Nah, kalian lihat sekarang zaman sekarang, mana sekarang pun ada pesantren dari ulama yang membatasi santrinya, baik itu di Saudi, kalau bukan fakultas, bukan madrasah. Kalau madrasah ma'ruf, madrasah ma'ruf, dibatasi. Tapi kalau pondok pesantren tidak ada. Dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ada pun hizbiyun juga ma'ruf, mereka ada batasan. Lihat juga majelis Imam Ahmad dihadiri 90 ribu. Sulaiman bin Harb 40 ribu. Ibnu Muflih dihadiri 80 ribu. Dan lain-lainnya dari para a'immah. Nah, santrinya sangat banyak. Damat sendiri tidak ada. Hanya di Damat hampir tiap hari ada santri baru. Ada juga setiap pekan santri yang pulang. Santri baru deh, pulang gitu terus. Ternyata Allah jadikan barokah. Kadang mondok 3 bulan, masya Allah, bisa mengambil istifadah. Kemudian pulang kampungnya dakwah. Termasuk dulu Ja'far Umar Thalib di Taman hanya sekitar 3 bulan aja. Nah, waktu itu bisa istiqomah. Kemudian bergabung dengan orang politik, termakan sudah. Termakan pemikiran politik. Ya juga sampai bertahun-tahun lamanya. Termasuk juga di pondok-pondok lain, baik itu di Ma'bar ataupun tempat lainnya, di Son'a, di tempat Syekh Muhammad Manik, tidak ada batasan maksimal santrinya sekian. Nah, bagaimana kalau enggak cukup asramanya? Ya buat gubuk aja. Enggak cukup buat gubuk. Nah, bahkan dulu di Damal ketika enggak cukup pengen tidurnya di luar. Di luar tidurnya. Apalagi musim panas itu. Banyak yang tidur di wadi, pasir. Tidur nanti kalau malam kadang kena pasir. Hembusan angin. Hadatsana Jarir bin Hazim. Saya menyebutkan Abu Nadir al-Basri. Taib. Hadatsana Yazid bin Ruman. Abu Rum al-Madani. Afan kita Abu Rauf, bukan Rum. Abu Rauf. Nah. Al-Urwah bin Zubair wa Abu Abdullah. Al-Urwah bin Zubair bin Awam termasuk cita-cita yang tinggi. Ayuh malanhu al-hadith wal-fiqh. Cita-cita yang tinggi adalah biar mendapatkan ilmu hadis, ilmu fikih dan bisa menyebarkannya. Dan lihat sendiri Allah kabulkan doanya. An Aisyah umminin ummi Abdullah zaujah Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirah. Semuanya penyebutan Ammar dan juga yang lainnya. Allah bebaskan tuduhan dari zina. Diabadikan dalam 10 ayat surah An-Nur. Musnad Aisyah lebih dari 2000. Jadi kalau kalian menghafalkan khusus dari Aisyah saja, itu sudah hadis banyak sekali. Malah kan orang-orang yang kuliah di AIN. Nah, dulu, kalau ada pendok pesantren yang hafal Arba'in Nawawi, kita terheran-heran, mas, hafal Arba'in Nawawi? Nah, kita ini sudah sarjana, tidak hafal separuh aja. Nah, kalau ini hafal 2000 musnad Aisyah sudah, masya Allah itu, seharusnya menjadi dosen. Dosen IAIN. Karena dosennya pun banyak yang tidak hafal. Ada istilahnya dosen ngajar dosen, sarjana ngajar sarjana. Kok bisa tahu ya? Karena kita melihat sendiri. Nah. Ada sebagian juga sarjana ketika yudisium dites, suruh membaca antara surah At-Tin dan Al-Asr. Ilal ladina amanu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suruh membaca At-Tin, yang dibaca Al-Asr. Sampai ilal ladina amanu bingung, ini kemana arahnya. Ketika suruh membaca Al-Asr, ilal ladina amanu salihati wa tawasaw bil na'am, falahum ajrun ghairu mamnun. Balik lagi. Nah. Dan baru At-Tin Al-Asr saja. Bagaimana kalau dan suruh meneruskan wayakulu nama tahala waktu ingkut musadikin, setelahnya apa coba? Oh ini ada 6 tempat, terusnya apa? Sebagian satu aja tidak bisa meneruskan setelahnya apa. Al-Nabi SAW qala laha. Bahkan Nabi SAW mengucapkan kepadanya, Aisyah, ya Aisyah. Terkadang Rasulullah mengucapkan, ya Aisyah. Terkadang mengucapkan, ya Aish. Nah, kadang mengatakan, ya Humaira. Pipi kemerah-merahan. Ya Aish terakhim. Nah, ini aja juga dibolehkan, ini bentuk kasih sayang. Menyebut kepada istrinya dengan kata yang baik. Laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah. Seandainya bukan kamu itu adalah baru di masa jahiliyah. La amartu bil bait fahudim. Sungguh aku perintahkan agar Ka'bah dihancurkan. Fadkhaltu fihi ma ukhrija minhu. Aku akan masukkan apa yang dikeluarkan darinya. Jadi saya pondasi dan dikeluarkan, kembalikan lagi pada pondasi Ibrahim. Wa alzaqtuhu bil ard, aku tempelkan ke tanah pintunya. Wa ja'altu lahu babain, baban syarqiyan wa baban gharbiyyan, aku jadikan dua pintu. Tadi itu hanya satu pintu. Pintu sebelah timur, pintu sebelah barat. Balagtu bihi asas Ibrahim. Aku sampaikan dengannya itu pondasi Ibrahim. Fadzalika alladhi hamala Ibnu Zubair. Dan demikian itu. Nah, Ibnu Zubair dia berusaha melakukannya al-hadmihi, jadi untuk menghancurkannya. Di masa Abdullah bin Zubair. Kemudian kejadian bahwasanya terjadi kebakaran waktu itu di Ka'bah karena pasukan orang-orang Syam. Setelah itu di masa Abdullah bin Zubair dibangun, terjadi keruntuhan juga, pernah tertimpa banjir, pernah kebakaran. Qala Yazid, berkata Yazid bin Ruman, syaitu Ibn Zubair hina hadamah, mengasihkan Ibn Zubair ketika beliau meruntuhkan dan menghancurkannya. Wa banahu, beliau belum bangunnya. Wa adkhala fihi minal hijr, dan dia masukkan dalamnya dari hijr, itu hijr Ismail. Wa qad ra'aitu asas Ibrahim hijaratan, dan aku telah melihat pondasi yang Ibrahim letakkan dari batu, ke asni matil ibil, seperti punuk unta. Qala Jarir, Jarir bin Hazim. Fakutu lahu, aku matakan kepadanya, aina maudi'uhu, di mana tempat pondasi Ibrahim. Qala urika hal'an, sekarang saya tunjukkan kepada kamu, sekarang saya tunjukkan kepadamu. Fatakhautu ma'ah al-hijr, nah, aku masuk bersama beliau al-hijr, hijr Ismail. Fa asyara ila makan, maka beliau memberikan isyarah kepada tempat. Faqala hahuna, dimatakan di sini. Qala Jarir, berkata Jarir, fa hazartu minal hijr, maka aku perkirakan dari hijr sitah adru, 6 dira au nawha, atau semisal itu. 6 dira lebih keluar. Nah, kemudian Al-Hafidz menyebutkan dalam syarahnya di antaranya hadis Abi Wahab bin Abis bin Imran bahwa beliau mengatakan kepada orang Quraisy, la tadkhulu fihi min kasbikum illa thayyib. Jangan kalian masukkan ke dalam Ka'bah itu kecuali dari usaha kalian yang baik. Wala tadkhulu min mahril baghi, jangan kalian masukkan juga dari hasil pelacuran. Wala bai' riba, dan bukan beli yang mengandung riba. Wala madlama ahdun minan nas, dan tidak juga kezaliman manusia. Hadi minan nas. Jadi diambil dari kezaliman manusia. Dari sinilah yang dipakai oleh jumhur ulama bahwa ketika membangun masjid itu harus dari harta yang halal. Tidak boleh dari harta yang haram, sebagaimana yang terjadi ketika mengembalikan Ka'bah. Ya, tidak boleh dari sumbangan hasil pelacuran atau hasil perdukunan. Demikian pula hasil dari riba. Dan bukan pula kezaliman yang mungkin dari jual beli ataupun yang lainnya, kezaliman yang mengambil hak orang lain. Nah, wahakadha, atau karena penipuan, karena oratornya sehingga bisa menipu orang lain. Di hadis yang mulia ini Al-Hafidz menyebutkan beberapa faedah. Di antaranya fihi istinab walil amr. Istinab walil amr ma yatasarra annas ila ingkarihi. Ya, hendaknya walil amr menjauhi apa yang manusia itu akan mempercepat pengingkarannya. Wama yusha minhu tawalud ad-dharar alaihim. Dan apa yang dikhawatirkan darinya itu tawalud ad-dharar. Madaratnya terus berjalan bagi mereka fid din au dunya. Baik dalam urusan agama, urusan dunia. Nah, ini yang pertama. Coba lihat Rasulullah SAW tidak berusaha mengembalikan lagi karena khawatir manusia akan mengingkari. Setelah itu kembali kepada orang-orang kafir. Ini sangat kasihan kalau sampai mereka itu menjadi orang kafir lagi gara-gara pemulihan pondasi nang Ka'bah itu sendiri. Wa idan tarku ba'dil ikhtiyar. Meninggalkan sebagian yang ia pilih. Makhafatan ayukassir anhu fahmu ba'din nas au fahma ba'din nas. Dia meninggalkan sebagian apa yang hendak pilih karena khawatir, karena pemahaman sebagian manusia yang kurang. Jadi boleh jadi nanti kalau Rasulullah menghancurkan Ka'bah, nah itu lihat bagaimana Muhammad sudah Ka'bah dimuliakan dari zaman dulu, sekarang dihancurkan. Padahal tujuannya tadi baik. Wal murad bil ikhtiyar fi ibaratihi al mustahab. Maksudnya ikhtiyar di sini adalah dalam perkara yang mustahab. Artinya apa? Jadikan dua pintu itu mustahab. Yang penting sudah ada Ka'bahnya itu sendiri. Sudah ada Ka'bah. Ya, walaupun mungkin pintunya hanya satu. Dan di zaman Ibrahim dua. Demikian pula dijadikan lebih keluar, lebih besar. Melebihi dari sebutkan dari Sittah Adhru. Ini juga dalam perkara yang tidak harus diruntuhkan. Karena sekali lagi Ka'bah itu pokok utama. Pokok utama yang penting ada Ka'bahnya sebagai kiblat linnas. Wa idan ta'alluf qulubihim. Ta'alluf qulubihim bima la yatruk fihi amrun wajib. Aw la yutrak fihi amrun wajib. Ta'alluf qulubihim bima la yutrak fihi amrun wajib. Melembutkan hati mereka pada perkara yang tidak ditinggalkan dalamnya perkara yang wajib. Jadi untuk melembutkan selama itu bukan perkara yang wajib. Perkara yang wajib tentunya dilakukan. Jadi jangan sampai gara-gara untuk melembutkan hati manusia, kemudian kita tinggalkan perkara yang wajib. Jadi misalnya pada bulan Ramadan diundang oleh orang Kristen untuk makan-makan. Dan kita tahu orang Kristen ini juga ibadahnya rajin, gereja. Nah kita tahu bahwasanya makanan ta'amul ladzina indal kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum, makanan alkitab halal bagi kalian, makanan kalian halal bagi mereka. Kemudian kalau kita puasa Ramadan diundang, kita datangi lalu kita makan dengan tujuan untuk melembutkan hati orang Kristen tersebut. Bahwa ternyata Muslim, masya Allah, menghormati orang Kristen. Demikian tidak boleh. Karena puasa Ramadan adalah perkara wajib, tidak boleh tinggalkan. Seandainya dia sengaja berbuka dan tidak ada udzur, maka tidak akan terlunasi walaupun dia berpuasa setahun penuh. Tidak akan bisa melunasi kebaikan dari puasa Ramadan itu sendiri. Nah, fihi taqdimul aham fal aham, mendahulukan perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang penting. Jadi ada yang paling penting, ada perkara yang penting. Nah, didahulukan mana yang terpenting? Min daf'il mafsadah wa jalbil maslahah, dalam menolak kerusakan dan memperoleh maslahat. Didahulukan yang terpenting. Jangan sampai mereka itu murtad. Padahal mengembalikan ke pondasi Ibrahim itu penting. Tapi lebih penting mereka-mereka agar tidak jadi kemurtatan. Wa annahuma idza ta'arada budi'a bidaf'il mafsadah. Wa annahuma. Dan bahasanya keduanya, kalau antara daf'ul mafsadah wa jalbul maslahah terjadi pertentangan, budi'a bidaf'il mafsadah, dimulai dari apa? Dari menolak kerusakan. Lebih didahulukan di sini. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh, coba. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada memperoleh maslahat. Apa? Kisah Arabi bagaimana? Taib, kisah Arabi. Tatkala ada seorang badui yang kencing di masjid. Kencing itu diingkari, banyak diingkari. Diingkari, tidak boleh kencing di masjid. Fazdarun nas. Maka manusia pun mengingkarinya. Tapi Rasulullah mengatakan, da'u, biarkan. Sudah terlalu kencing, ya tidak mau apa. Kalau dilarang, boleh jadi kencingnya akan menyebar ke sana kemari. Nah, mungkin akan lari. Nah, tapi masih keluar kencingnya. Akhirnya apa, najisnya merata. Kemudian kedua, orang kalau menahan kencing, itu berbahaya bagi kesehatan. Yang terbiasa nahan kencing, berbahaya sekali. Demikian pula dengan kelemah lembut Rasulullah SAW, sampai dia mengatakan, Allahumma arhamni Muhammadan wa tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikan rahmat kepada saya dan Muhammad, dan jangan kau berikan kepada yang lainnya kecuali kami dan Muhammad saja. Nah, sampai mendoakan kebaikan untuk Muhammad tapi tidak mendoakan yang lainnya. Terlalu membatasi, ya. Nah, keliru. Karena namanya rahmat Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka orang kafir pun juga ada dikasih rahmat di dunia ini, satu rahmat untuk seluruh makhluknya. Taib. Wadal wadal mafsadah, dan maksudnya kerusakan, idza umina wuku'uha, jika aman, nah, jika ada kerusakan terjadi aman lagi, nah, kejadiannya sudah aman, tidak akan ada kerusakan lagi. Ada istihbab amalil maslahah, kembali sunnah untuk melakukan maslahat. Tatkala orang-orang sudah tidak khawatir lagi, tidak khawatir terjadi murtad, penduduk Makkah sudah masya Allah, idkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Allah berbondong-bondong. Maka dikembalikan lagi di zaman Abdullah bin Zubair, dijadikan dua pintu. Nah, dijadikan dua pintu. Ini kembali sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim. Wa dan hadithu ar-rajul ar-rajuli ma ahlihi fil umur al-amah. Kita ulang hadithu ar-rajul ma ahlihi, pembicaraan seorang laki-laki dengan istrinya, fil umur al-amah, dalam perkara-perkara yang mencakup secara umum. Rasulullah membicarakan kepada Aisyah, padahal ini urusan Ka'bah, urusan kaum muslimin, tapi dibicarakan bersama istrinya. Demikian bagus. Terkadang istri memiliki ide yang tidak sebagaimana suaminya. Namanya manusia, ada kekurangan-kekurangan. Pada asalnya kaum laki-laki pandangnya jauh lebih luas daripada kaum perempuan. Ini secara keumuman. Namun di sana tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin istrinya jauh lebih pandai daripada suaminya. Ini bisa tersaksikan sendiri. Banyak rekan-rekan kita yang mungkin suaminya hafalannya 1 juz, istrinya sudah 10 juz. Istrinya lebih berilmu, ya enggak? Ada juga yang suaminya baru 10 juz, istrinya sudah hafal Al-Quran. Ada juga istrinya pandai bahasa Arab, suaminya biasa-biasa belajar kepada istrinya bahasa Arab. Banyak apa enggak banyak? Banyak. Demikian banyak sekali. Walaupun rata-rata kita sebutkan tadi, kalian lihat dalam takrib, dalam siar, dalam tahdzib-tahdzib, itu rata-rata nama laki-laki dan perempuan. Laki-laki. Mungkin ini perempuan hanya 10%, 90% adalah kaum laki-laki, pembawa hadis yang banyak hafalannya, yang berdakwah dan seterusnya. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan istrinya dalam sisi agama lebih. Sebagaimana juga Abu Talhah bersama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim lebih dulu masuk Islam. Dari sini keilmuannya lebih daripada Abu Talhah. Ini di awal-awal nama pernikahannya. Wailan hirsus sahabah ala imtithali awamirin nabi. Hirsus sahabah ala imtithali awamirin nabi SAW. Kesungguhan para sahabat untuk melakukan perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi SAW meninggal, terjadi di masa Ibnu Zubair, bahkan juga terjadi di masa Hajjaj bin Yusuf, terjadi perubahan lagi. Namun setelah itu tidak ada, karena khawatir nanti akan dijadikan permainan para penguasa. Jadi kalau Ka'bah setelah itu tidak ada lagi perubahan-perubahan. Kalau saya dibolehkan, mungkin Raja Faisal misalnya, dan Raja Fahad, dengan Raja Abdullah Malik Abdullah, berbeda dari sisi pembangunannya. Sebagaimana hotel-hotel yang dulu kita lihat, atau masjid, kalau kalian lihat sejarahnya, masjid yang di awal dengan masjid sekarang itu jauh. Karena sekarang ada perluasan tambah sekitar 25 hektar. Nah, 25 hektar perluasan Masjidil Haram. Kalau seandainya itu Ka'bah dibolehkan untuk dirubah-rubah, tentu mungkin 200 tahun mendatang sudah berbeda keadaannya. Dan hotel-hotel yang di sampingnya mungkin sudah diruntuhkan semua. Atau gunung-gunung yang ada karena jumlah manusia semakin banyak. Coba lihat tawaf, tempat tawaf aja. Dijadikan bagian bawah, bagian atas. Dan kalau di bawah semua tidak cukup. Diseresakan. Walaupun sudah digilir demikian, tapi masih diseresakan. Pagi, siang, malam, bahkan malam, bulan Ramadan itu jauh lebih padat. Kalau pagi, jam mungkin waktu tidur, orang Arab biasa kalau tidur, bulan Ramadan itu pagi. Karena malamnya untuk ibadah. Malam dijadikan siang, siangnya dijadikan malam. Kalau kita enggak, ya enggak. Kalau kita siang tetap siang, malam ya malam. Artinya apa? Kalau mereka di malam hari banyak beribadah. Sehingga tawaf pun begitu, padat, luar biasa. Tapi kalau nanti jam 9 atau jam 8, sudah agak longgar. Karena banyak orang tidur. Dan nanti akan bisa menyaksikan sendiri yang ada di sana. Tapi kalau selain Ramadan, maka kebiasaan sebagaimana hari biasa. Siang lebih ramai daripada malam. Tahu ini berapa fawaid yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari beberapa hadis yang ada. Nah, termasuk perkara penting bagi para thalab ilmi untuk bisa mengambil istinbat. Disebutkan Imam Syafi'i, satu hadis bisa dijadikan 1000 faedah. Satu hadis saja. Kalian yang bisa istinbat juga begitu. Dalam satu ayat misalnya, wala ta'awanu al ismi wal udwan. Jangan terlalu dalam perbuatan dosa permusuhan. Bagaimana kalau ditanya bagaimana hukum ngojek ngantar kami ke gereja? Tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Wala ta'awanu al ismi wal udwan. Bagaimana hukum menjual gitar? Jadi gitar ini adalah untuk main-main, untuk nyanyian. Tidak boleh. Apa dalilnya? Ambil dari sini. Jangan orang-orang berbuat dosa dan permusuhan. Apa hukumnya? Menjual mercon. Atau apa hukumnya kita menghadiri hari ulang tahun? Ambil di sini. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Jadi dalam satu ayat bisa dijadikan untuk ribuan masalah. Kalau orang dalam keilmuannya. Ada ayat yang lainnya seperti aufu bil 'uqud, penuhi janji. Sepasang suami istri yang dulu janji, "Mas, saya tidak pengin dibawa ke Jawa. Saya inginnya tinggal di Sumatera." Bagaimana dalilnya? Ambil sini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang beriman, penuhi janji. Dulu sudah janjinya begitu, sudah tinggal di Sumatera. Kecuali kalau mungkin istrinya ridho. Kita di sini juga pas-pasan, bagaimana kalau kita ke Jakarta? Biar ekonomi kita lebih mapan. Setuju enggak jadi masalah. Ini orang yang berjanji. Ketika saya nanti tahun mendatang insya Allah akan nyumbang untuk masjid 10 juta. Maka hendaknya dipenuhi. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wah kata. Dalam satu ayat bisa dijadikan dalil untuk beberapa permasalahan. Demikian pula firman Allah. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru ikrama. Dan nanti dijadikan dalil. Bagaimana Ustaz? Kami ada undangan walimah. tapi di situ setel musik-musik. Jawabannya tidak boleh. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya. Walladzina yashhaduna az-zur wa idza marru billahi marru kirama. Nah. Gimana Ustaz kami di undang untuk makan-makan di gereja? Nah, tidak boleh. Dalilnya pakai di sini. Oha kala. Dalilnya itulah. Kalau seorang bisa mengambil istinbat, tentu keilmuannya sangat dalam. Coba lihat sebenarnya Imam Bukhari. Perhatikan. Satu hadis dijadikan beberapa bab. Hadis ada di Sahih Bukhari lebih dari 7.000. Yang tidak berulang hanya sekitar 2.000 aja. Yang lain terjadi pengulangan. Jadikan untuk beberapa bab masalah fikhiyah. Nah, dari sinilah sekali lagi satu dalil terkadang digunakan untuk ribuan permasalahan. Bolehkah bagi makmum ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah? Kalau sholat sirriyah tidak boleh. Artinya tidak mendengarkan imam bacaan Fatihah ataupun bacaan Al-Quran yang lain. Sesuai dengan keumuman hadis, Ubadah bin Shamit la sholata liman lam yaqra' fadil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca fadil kitab. Adapun ketika sholat jahriyah, ada khilaf para ulama. Jumhur mengatakan bahwasanya qira'ah al-imam, qira'ah al-makmum. Jadi bacaan imam, bacaan makmum. Mereka mendalilkan fa'idha kulil al-Quran, fa'angsitullah. Bacaan Al-Quran, maka itu diam. Jadi ketika imam baca, kita diam mendengarkan. Tapi kalau pendapat Syafi'iyah dan lainnya mengatakan bahwa wajib bagi imam dan makmum sama-sama membaca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Ada khilaf juga. Sebagian mengatakan di sela-sela bacaan imam. Misalnya imam baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ada juga yang mengatakan di akhir selesai mengucapkan amin, baru makmum membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang paling banyak. Jadi sama-sama membaca. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Mubil, Syekh Yahya dan juga yang lain. Ini untuk makmum harus membaca Al-Fatihah baik salat sirriyah atau jahriyah. Apa perbedaannya sirriyah atau jahriyah? Rahim. Syria suara imam enggak dikeraskan. Jahriya suara imam dikeraskan. Berapa jumlah santri Damat waktu itu? Sekitar 12.000. Nah, 12.000. Begitu Syekh Yahya dan murid-muridnya meninggalkan, sudah Rafidhah tenang, ya enggak? Karena tujuannya untuk menghancurkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Informasi dari teman kita di sana bahwa Amerika itu meluncurkan pesawat yang tidak ada awaknya. Nah, gimana? Enggak ada yang nyupir di atasnya, dihancurkan. Banyak sekali mereka-mereka yang ditembak, bukan hanya manusia, bukan hanya laki-laki saja yang ditembak, banyak perempuan, bukan hewan-hewan karena juga ketembak. Seperti kalian main apa itu? Remote. Teba semakin canggih, pembunuhan pun semakin banyak terjadi. Ini Amerika dan orang-orang yang pro dengan Amerika. Sebenarnya mereka itulah teroris utama, itu orang Amerika. Dan mereka menuduhkan teroris kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Umar Iraqi dari Kurdi bahwa di sana ada beberapa kampung itu yang dibersihkan penduduknya oleh orang Amerika. Tidak tersisa sama sekali. Bersihkan total. Kampung dihujani bom, sudah bersih, hewan-hewannya pun mati semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya habis. Tapi dianggap perkara biasa. Nanti kalau kaum muslimin melakukan, dikatakan ini melanggar HAM, hak asasi manusia. Ya, tidak ada keuntungan kaum muslimin dengan gabung PBB. Tidak ada keuntungan. Terus kaum muslimin akan dilecehkan, dihinakan. Kejadian di Bosnia telah dibantai, dibiarkan lama, biar dibantai. Kejadian yang pertama di Blogade selama 100 hari tidak ada makan masuk, dibiarkan aja. Akan tapi nanti lihat Suria, baru Ahlus Sunnah mulai menyerang, mereka langsung memberikan bantuan. Apalagi kalau negara-negara yang diserang itu negara-negara yang pro Amerika. Dan dari dulu tidak pernah namanya pimpinan PBB dari kaum muslimin. Pasti orang Yahud ataupun orang Kristen. Kalian teliti sendiri. Apabila ada seorang yang mendapati uang kemudian dia menyumbangkan, nah, tidak mengapa kalau sudah diketahui, tapi nanti kalau diminta oleh pemiliknya, kalian kembalikan. Kecuali kalau kalian katakan sudah saya sedekahkan di masjid, kalau orangnya ridho, ya alhamdulillah, kalau tidak ridho kalian ganti. Dan amal itu akan menjadi milik kalian, kebaikan untuk kalian. Jika kita dalam keadaan sujud, kemudian kita mau berdoa, selain doa sujud, mana yang diperlukan doa sujud, apa doa yang lainnya? Kalian baca doa sujud, kemudian doa yang lainnya. Minimal sekali, Subhanarabbil a'la, al-subuhun quddus, malaikati warruh. Nah, ini antara doa-doa sujud. Setelah itu kalian berdoa dengan doa yang lain. Aqrab ma kunu 'abdu inda rabbi wa sajid fa'aktir doa. Seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya tatkala sujud, maka hendaknya berbanyak doa. Ini sibuk apa ini? Hadis mana, hadis mana itu salam? Aqrab ma kunu 'abdu inda rabbihi wa sajid. Seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya tatkala sujud. Nah, hadis mana Hanan Abu Hurairah? Nah, hadis Abu Hurairah. Mengoyang-goyangkan badan di saat ngantuk. Jika baca Quran maka boleh. Alam bahasan banyak termasuk tersebuh dengan orang Yahud. Kalau ngantuk kalian berwudu. Kalian berwudu atau jalan, insya Allah akan hilang ngantuknya. Apakah menutup telinga tatkala membaca Al-Quran di termasuk bid'ah? Karena di saat membaca berjamaah suaranya terlalu mengganggu. Ini kalau untuk menghindari demikian, insya Allah tidak mengapa. Nanti kalau dijadikan sebagai ibadah, pokoknya setiap baca Al-Quran pasti menutup telinganya bergaya demikian, sebagaimana para qurra. Ini akan masuk karena menjadikan perkara yang tidak ada landasannya. Tapi kalau ada tadi karena gangguan dan sebagainya, insya Allah tidak mengapa. Bukan untuk tujuan ibadah. Ilahuna.